Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para umahat, para akhwat, dan para bapak-bapak yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah ta'ala yang telah memberikan banyak sekali kenikmatan kepada kita. Nikmat yang banyak sekali dan sangat jarang kita syukuri. Jarang bersyukur ini yang membuat kita, hidup kita menjadi sesak. Kehidupan menjadi susah, menjadi cemas, menjadi sesak karena kurangnya bersyukur. Dan memang kebiasaan manusia ini tergesa-gesa dan jarang sekali bersyukur. Wa kanal insanu ajula. Yang namanya manusia ini pengen tergesa-gesa. Tergesa-gesa mendapatkan hasil, tergesa-gesa sukses, ingin tergesa-gesa menunai hasil, ingin tergesa-gesa segera mendapatkan kebaikan dan segera menunai hasil akhir yang baik. Ini manusia wa kanal insanu ajula. Dan demikian juga dilengkapi juga, tambah lagi manusia Allah menyebut dalam Al-Quran wa qalilam ma tashkurun, dan sangat sedikit manusia ini bersyukur. Jadi sebenarnya semua sebab kesusahan hidup kita, rasa sesak, sempit, kemudian berbagai macam kesulitan-kesulitan hidup, ini sebenarnya kuncinya satu, yaitu kita tidak pernah bersyukur. Karena prinsip yang benar adalah kita bersyukur dulu baru bahagia, bukan tunggu bahagia baru bersyukur. Inilah yang dimaksud dalam firman Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau engkau bersyukur, kami akan tambah. Kalau engkau mengingkari, kami akan siksa dengan siksaan yang pedih. Jadi yang benar, kita bersyukur dulu baru kita bahagia. Kemudian tidak kita tunggu dulu bahagia baru kita bersyukur. Ya. Katanya ulama, jangan lupa bahagia hari ini. Ya, jangan lupa untuk bahagia hari ini, karena kebahagiaan itu bukan untuk ditunggu, tetapi kebahagiaan itu untuk adalah kita yang menciptakan sendiri dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Ya, insyaallah, alhamdulillah pada kesempatan pagi ini nikmat yang sangat banyak, nikmat ketenangan, nikmat keamanan, kemudian nikmat diberikan anak-anak yang soleh dan soleha, serta nikmat diberikan keturunan. Masya Allah, ini adalah nikmat yang benar-benar harus diberikan, harus benar-benar kita syukuri. Ya, banyaknya anak-anak di sekeliling kita ini juga membuat hati kita lembut dan baik. Ya, alhamdulillah, insya Allah ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sekedar sharing. Ya, sekedar sharing mengenai bagaimana sehat puasa ibu dan anak. Ya, sehat puasa ibu dan anak. Yang pertama-pertama kita perlu mensyukuri kita sudah diberi karunia anak. Kemudian ada juga anak-anak di sekeliling kita. Ya, karena anak-anak ini membuat hati kita bahagia, membuat hati kita menjadi ceria. Hilang semuanya peluh penat ya, dengan senyumnya anak-anak, dan membuat rumah kita menjadi lebih hidup. Ini kita perlu syukuri banyak-banyak ya. Dan pengertian dari anak ini termasuk juga murid-murid kita ya. Pengertian dari anak ya, itu adalah murid-murid kita. Murid-murid kita, jadi yang kita didik, yang kita ajari, itu juga anak-anak kita. Oleh karena itu, ya, itu juga anak-anak dalam ilmu. Ini perlu diperhatikan, jadi anak-anak, murid-murid kita, ini juga termasuk anak-anak. Anak-anak dalam hal ilmu. Oleh karena itu, sebagian dari ulama, beberapa ulama oleh muridnya dipanggil Al-Walid. mungkin sering kita dengar ya. Kita sering dengar ya Asy-Syaikh Al-Alamah Al-Walid. Sering dengar ya. Kadang-kadang kita dengar istilah begitu. Asy-Syaikh Al-Alamah Al-Walid. Ya. Pak Syekh Al-Alamah yang ilmunya banyak dan Al-Walid. Al-Walid yaitu orang tua kami. Dan ternyata setelah kita buka-buka, ternyata boleh ternyata ya menisbatkan anak dan guru, anak dan ayah dalam hal ilmu boleh. Ya, jadi murid-murid kita, ya anak-anak kita yang kita ajarkan ini adalah anak-anak ya. Anak-anak kita dalam hal ilmu. Ya boleh mengatakan demikian. Boleh kita panggil ya. Inilah anak-anak kita dan sebagian ulama manggil guru-guru memanggil anak memanggil muridnya. Sebagian ulama memanggil muridnya anak-anaknya. Ya, Masya Allah ini adalah saking mulianya ilmu. Ya, saking mulianya ilmu walaupun tidak ada hubungan darah ataupun kekerabatan tetapi karena dimuliakan dengan ilmu, ya. Para murid ini bisa dipanggil anak-anak. Para murid bisa dipanggil anak-anak. Dan guru-guru bisa dipanggil sebagai ayah atau ibu yang mendidiknya. Masya Allah ya. Ya jadi anak-anak yang kita didik, anak-anak yang kita ajarkan ini, apa namanya murid-murid ya, ini juga adalah anak-anak kita ya. Bahkan boleh mengatakan demikian, Masya Allah. Ya, untuk tema kali ini, ya, sehat, puasa, ibu, dan anak. Ya sebentar lagi bulan Ramadan, Insya Allah bulan yang berkah. Banyak sekali keberkahan di bulan Ramadan ya. Syahja'akum sahrun mubarakun. Ya, bulan yang benar-benar berkah. Jadi penyebutan yang lebih tepat ya sesuai dengan hadis syahja'akum sahrun mubarakun. Penyebutan yang lebih tepat adalah bulan Ramadan mubarak yang penuh berkah. Ini lebih tepat daripada penyebutan bulan suci. Jadi lebih tepat bulan Mubarak, lebih tepat penyebutannya daripada bulan suci Ramadan. Ya. Karena memang sesuai dengan hadis dan banyak sekali berkah-berkah yang membuat kita bahagia dengan berkah tersebut. Ya, membuat kita bahagia dengan berkah tersebut. Jadi bulan Ramadan, apa yang membuat bahagia di bulan Ramadan? Karena memang banyak sekali berkahnya. Ya, banyak sekali berkahnya bulan Ramadan ini. Ya. Berlimpah berkah-berkah dan kebaikan. Dan pengertian berkah adalah kebaikan yang sangat banyak. Ya, mengenai berkah ini kadang-kadang tidak masuk pada logikanya manusia. Jadi kalau berkah ini terkadang tidak masuk logikanya manusia. Tetapi berkah ini hanya masuk pada logikanya orang-orang yang beriman. Jadi kadang-kadang kalau manusia, logika dan akalnya manusia ini tidak menerima berkah. Apa sih berkah itu? Tetapi kalau orang yang beriman dan mukmin, dia tahu berkah itu apa. Contohnya seperti ini. Ya. Logikanya manusia ini mengatakan orang yang menerima 100 ribu, orang yang dapat uang 100 ribu, dan yang kedua orang yang mendapatkan uang 1 juta. Logika manusia mengatakan, logikanya manusia, orang yang dapat uang 1 juta pasti lebih senang daripada orang yang dapat uang 100 ribu. Ini kan logikanya manusia. 1 juta pasti lebih senang daripada yang dapat 100 ribu. Ini adalah logikanya manusia. Tetapi logikanya kaum muslimin dan orang yang beriman, kita mencari berkah. Berkah kebaikan yang banyak. Ya. Kalau yang namanya berkah, bisa jadi orang yang dapat 100 ribu, dia lebih bahagia daripada orang yang dapat 1 juta. Ini yang berkah. Kita cari berkahnya dan logika ini hanya masuk pada logikanya orang-orang yang beriman saja. Hanya logikanya orang yang beriman. Kalau logikanya manusia tidak bisa. Bagaimana bisa? Pasti yang 1 juta lebih bahagia daripada yang 100 ribu. Itu logikanya orang manusia. Atau yang orang yang mendewakan akal. Tetapi kita orang yang beriman, percaya dengan Allah dan percaya dengan berkah. Berkah Allah. Bisa jadi yang 100 ribu, dia lebih bahagia daripada yang 1 juta. Yang 100, dia dapat 100 ribu, dia berbahagia sekali. Alhamdulillah, dapat 100 ribu. dia berbahagia dengan takdir Allah, kemudian dia bersenang dengan rasa qanaah yang diberikan pada Allah. Ya, diberikan dari Allah. 100 ribu dapat senang sekali, bahagia sekali dapat 100 ribu. Ya, luar biasa, bahagia, senang, ya, gembira sekali dapat 100 ribu. Dia benar-benar qanaah, kemudian dia terima takdir Allah dengan sebaik-baiknya. Tapi ada yang dapat 1 juta, dapat 1 juta, dia tidak bahagia. Ya, malah dia merasa kurang, harusnya 5 juta saya dapat. Harusnya 5 juta, kok bisa 1 juta, tidak terima. Tidak terima dengan takdir Allah, mencela, memaki, kemudian hatinya sedih, tidak bahagia. Nah, ini yang dinamakan berkah, ya, gambarannya. Kalau permisalan berkah yang lain sangat banyak, dan sebentar lagi bulan Ramadan mau datang, kenapa kita harus bahagia? Karena syahrun mubarakun, banyak sekali berkah di bulan Ramadan ini. Kita harus bahagia dan senang. Itu yang kita cari. Hidup ini berkah yang dicari. Bukan soal banyak. Bukan soal ini bahagia. Berkah. Buat apa banyak kalau tidak bahagia? Percuma. Percuma. Yang benar kita cari adalah berkah dan kebahagiaan yang sejati. Iya, bulan Ramadan sebentar lagi datang. Tentunya kita akan berpuasa. Bagaimana kita bisa sehat puasa, baik anak-anak kita yang tercinta dan terutama para ibu, ya, karena di sini ya banyak ummahat, ya, banyak para ibu. Bagaimana bisa sehat anak-anak puasa, ya, puasanya sehat, puasanya bagus. Ya, kita bahas dulu ya, mungkin dari anak-anak. Kita bahas dulu dari anak-anak, ya. Terkadang muncul pertanyaan, ini bagaimana? Muncul pertanyaan. Ini bagaimana ini anak-anak disuruh puasa? Apa anak-anak ini tidak bahaya, ya? Kadang-kadang kasihan, kadang-kadang. Kasihan ya anak-anak, kok sudah kecil-kecil suruh menahan lapar, suruh puasa. Berapa sih umurnya? Kapan kita mulai puasa anak-anak? Ya. Ini muncul pertanyaan-pertanyaan, ya. Kalau sudah punya anak muncul. Kalau dulu tidak muncul, sekarang sudah punya anak muncul pertanyaan-pertanyaan. Ini kita anak-anak ini kita suruh puasa apa enggak? Kasihan masih kecil suruh puasa, suruh nahan lapar. Emang umur berapa dimulai dan sebagainya? Muncul pertanyaan-pertanyaan dan ini pun alhamdulillah sudah diatur oleh agama Islam kita yang mulia dan indah ini, alhamdulillah. Pertama, kapan anak-anak disuruh mulai puasa? Ya, anak-anak kapan disuruh mulai puasa? Secara umum, anak disuruh mulai puasa. Disuruh beribadah adalah ketika usia 7 tahun. Jadi secara umum mulai diperintahkan, artinya disuruh, diajak untuk beribadah ketika berumur 7 tahun. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, muru abna'akum bisolati wahum sab'un atau di riwayat yang lain di sab'a sinin. Wadribuhum alaiha liasri sinina wafarriku bainahum fil madaji. Perintahkanlah anak-anak kita untuk sholat ketika umurnya 7 tahun. Kemudian pukul ya. Kalau anda masih tidak mau sholat ketika berumur 10 tahun. Dan ketika 10 tahun itu kita pisahkan dia ranjangnya dan kamarnya dipisahkan. Jadi mulai diperintahkan sholat yaitu umur 7 tahun. Diperintahkan sholat dan beribadah secara umum. Ya, ini mulai diperintahkan ketika mendapat umur 7 tahun. Mulai kita perintahkan ibadah dan puasa. Bisa kita ajak. Ini artinya anjuran ya. Kita ajak. Kita perintahkan. Mengapa umur 7 tahun? Karena berdasarkan hadis ini, ulama mengambil patokan bahwa yang namanya umur 7 tahun adalah umurnya mumayyiz. Umur 7 tahun adalah umur mumayyiz. Umur mumayyiz artinya anak bisa membedakan antara yang baik dan buruk. Umur 7 tahun anak-anak bisa mulai membedakan ini baik dan ini buruk. Ya. Ini baik dan ini buruk. Ini namanya umur mumayyiz. Inilah kita mulai diperintahkan ya untuk mengajak anak kita ibadah, salat dan puasa. 7 tahun sudah mulai kita ayo puasa dan sebagainya. Ya. Karena umur 7 tahun ini, dan ingat 7 tahunnya adalah hijriah ya. 7 tahunnya hijriah, lumayan bedanya. Ya, bedanya lumayan. Hijriah sama Masehi itu beda sekitar 15 sampai 20 hari. Ya, 15 sampai 20 hari. Ya. Bisa ya, bedanya sekitar belasan ya, 15 hari ya, 13, 14, 15 bedanya. Jadi lumayan. Ya, jadi patokannya adalah 7 tahun ini hijriah ya. Hijriah. Jadi kalau anak-anak kita sudah 6 tahun Masehi, nah itu sudah 7 tahun hijriah. Sudah masuk 7 tahun hijriah. Jadi 6 tahun, ya umur 6 tahun ini ya, berarti TK ya. Ini mulai diperintah ya, ini mulai 6 tahun mulai mumayyiz. Ini kita mulai perintahkan untuk sholat dan untuk puasa. Jadi mumayyiz adalah umurnya adalah 7 tahun atau 6 tahun Masehi. Ini kita perintahkan ya. Berarti di bawah itu berarti anak-anak belum mumayyiz. Ya, anak-anak belum mumayyiz. Dia belum bisa membedakan antara baik dan buruk. Jadi kita harus banyak-banyak maklum sama anak-anak. Kalau di bawah umur 7 tahun Hijriah atau 6 tahun Masehi, kita harus banyak-banyak maklum. Namanya juga anak mumayyiz, belum mumayyiz. Belum bisa bedakan baik sama buruk. Kita kasih tahu dia ngeyel, kasih tahu lagi dia ngeyel, kasih tahu lagi dia ngeyel, maklum berarti. Maklum, harap maklum. Kalau dia di bawah umur mumayyiz, namanya juga belum mumayyiz. Dia enggak tahu, belum bisa membedakan dengan benar. Ini bagus, ini enggak. Jadi kalau kita tak kasih tahu berulang-ulang, ini enggak bagus nak, ini enggak bagus nak, ini enggak bagus nak, tapi ngeyel terus, masih lakuin terus, ya wajar. Ya, jangan kita apa namanya, istilahnya sampai marah besar, sampai memberikan hukuman, namanya juga belum mumayyiz. Belum bisa membedakan baik dan buruk. Ya, jadi banyak-banyak maklum nih, di bawah 6 tahun Masehi, di bawah 7 tahun Hijriah, kita banyak-banyak maklum, banyak-banyak sabar. Mereka belum tahu ini baik, ini buruk. Ya, banyak-banyak sabar. Kemudian juga mengenai mumayyiz ini, karena anak-anak di bawah umur mumayyiz belum bisa membedakan dengan benar baik sama buruk, ya, dan sebagainya. Ya, salah satu metode pengajaran kepada anak yang kurang tepat adalah ini memaksakan untuk belajar. Ini tidak benar ya. Memaksakan untuk belajar di bawah umur mumayyiz. Ya. Yang benar adalah anak-anak kalau di bawah umur mumayyiz, yang benar adalah dia bermain sambil belajar. Bermain. Ya, dan tidak ada target-target yang dipaksakan. Tidak ada target-target yang dipaksakan. Kalau segitu kemampuannya sudah, namanya juga belum mumayyiz. Ya, belum mumayyiz. Jadi kalau dia metodenya adalah banyak bermain. Bermain sambil belajar. Ya, jadi metode pengajaran yang kurang tepat adalah apa namanya, umur masih belum mumayyiz, belum bisa membedakan baik dan buruk dengan benar, ini sudah dikasih target-target macam-macam dan dipaksakan. Artinya memaksakan target anak harus hafalan sekian, anak harus sekian. Ya, kemudian kalau dia tidak bisa dimarah-marahin ataupun dipaksa-paksakan. Nah, namanya juga belum mumayyiz, ya enggak tahu ini bagus ini buruk, ini apa namanya buat masa depan, ini buat ini enggak tahu. Jadi enggak usah dipaksakan ya. Kalau enggak bisa ya sudah. Enggak usah dipaksakin, biarkan mereka bermain. Main-main saja sudah. Ya, ini yang benar bermain. Enggak usah pakai target-target paksain, kalau enggak bisa jangan. Oleh karena itu salah satu tindakan yang kurang tepat itu adalah terlalu memaksakan anak masuk sekolah usia dini. Ya, artinya terlalu memaksakan anak terlalu dini masuk sekolah. Kalau memang belum siap, ditunda dulu masuk SD. Ditunda dulu, enggak usah dipaksa-paksa apa yang mau dikejar. Apa yang mau dikejar ya? Mau cepat-cepat anaknya sekolah itu yang mau dikejar apa? Cepat-cepat masuk SD, bahkan cepat-cepat masuk TK. Apa yang mau dikejar? Ya, terlalu cepat. Kalau memang enggak mampu, jangan gitu ya. Jangan ya. Sebagian ini pengen cepat-cepat ya, seolah-olah bangga. Seolah-olah bangga ya. Ini anak saya 6 tahun, ada yang 5 tahun sudah masuk SD, ya Allah. Ini sebagian besar bangga sebenarnya. Apa yang dicari anak-anak cepat-cepat sekolah? Biarkan mereka main dulu, apalagi di bawah umur mumayyiz 6 tahun Masehi atau 7 tahun Hijriah. Ini apa yang dicari ini? Ya, enggak usah dipaksakan, biarkan dia main-main dulu, namanya juga mumayyiz, belum mumayyiz. Biarkan dia main-main, enggak usah target lebih-lebih. Ya. Sebagian ada kasus, ya, ada beberapa kasus anak-anak dipaksakan sekolah. Dipaksakan masuk TK, ya. Harusnya dia masih apa? Harusnya dia masih mungkin dia masih PAUD tapi sudah dipaksakan masuk TK. Harusnya dia masih usia TK sudah dipaksakan masuk SD dan orang tuanya bangga ini. 5 tahun sudah masuk SD, bangga dia, ya Allah. Padahal psikologisnya anak beda. Psikologisnya anak, dia masih pengen main-main, dikasih target, dikasih begini. Kemudian juga penyesuaian dengan teman-temannya. Bisa jadi umur dia umur 4 tahun harus main sama 6 tahun. Dia bisa menjadi, apa, bisa jadi dia menjadi percaya dirinya rendah. Di kelas percaya dirinya rendah, kemudian dia bisa jadi dia sama temannya karena belum level dia dibully dan sebagainya, ya. Dipaksain ya 4 tahun dipaksain masuk sama 6 tahun main-main enggak bisa. Ya. Enggak bisa. Walaupun dia pinter. Walaupun dia paling pinter masuk yang di atas dia nanti rendah ya, rendah. Ibaratnya misalnya kita misalnya ya, ini juara 1. Juara 1 di kelas 1 SMP. Dia juara 1 di kelas 1 SMP. Kemudian dipaksakan masuk 1 SMA. Dia kan langsung hilang kepercayaan dirinya. Kepercayaan dirinya langsung hilang. Ya, jadi salah satu kesalahan terkait dengan umur mumayyiz ini. Ya, anak-anak masih belum mumayyiz, belum bisa membedakan baik dan buruk, ini dipaksakan target-target, kemudian dipaksakan cepat masuk sekolah. Ya, apa yang dicari cepat-cepat masuk sekolah? Buat apa targetnya? Biarkan anak-anak main dulu. Biarkan mereka senang, ya. Kemudian sebagian juga masih umur anaknya masih belum mumayyiz, sudah setih anaknya tidak bisa baca, anaknya tidak bisa begini. Ngapain setih anak-anak masih belum mumayyiz kok? Ya, masih belum mumayyiz, ya, anaknya sedih, anaknya belum bisa baca, anaknya belum bisa begini. Anaknya juga belum mumayyiz, santai aja, biasa-biasa aja. Dan terlalu banyak cerita, sudah banyak ceritanya, pas kecilnya biasa-biasa aja, bahkan begini, tapi besarnya jadi orang sukses, jadi orang besar, jadi orang begini, ya. Pas kecilnya biasa-biasa aja, pas SD, tidak ada prestasi-prestasi yang dibanggakan. Biasa aja pas SD, tapi setelah itu dia jadi orang besar dan sebagainya. Karena ini yang penting adalah kematangan jiwa dan emosi yang paling penting. Bahkan ada cerita SD-nya pinter, SD-nya begini, TK-nya pinter, nanti SMP hilang, mulai begini dan sebagainya. Jadi itu ya terkait dengan mumayyiz mungkin penting. Nah. Jadi yang kita diperintahkan, ya. Diperintahkan anak-anak untuk puasa umur ketika sudah mumayyiz, ya, 7 tahun ya, diperintahkan sholat. Jadi kita sudah mulai ajak anak kita untuk puasa, kita ajak ya, ayo nak kita puasa dan sebagainya, ya. Dan tentunya orang tuanya harus contohkan ya. Jadi sebagian kita kadang-kadang pengen anak yang soleh dan solehah, tetapi kita ini bergelimang dengan maksiat yang banyak dan tidak memberikan contoh yang bagus orang tuanya, ya. Orang tuanya pengen ya, pengen anak yang soleh, yang solehah, tapi kita tidak contohkan, kitanya lemes. Ya, suruh anaknya, nak, ini hafal. Bahkan anaknya ditarget, hafal 30 juz, hafal sekian. Tapi orang tuanya lemes. Orang tuanya tidak semangat baca Al-Quran, tidak semangat ngapalin. Nah, anaknya disuruh, tapi bagaimana ini? Ya, nah ini PR buat kita, ya, tugas kita bersama. Pengen anaknya rajin baca, orang tuanya jarang baca. Ya, bahkan tidak pernah. Tidak pernah baca-baca sama sekali. Disuruh anaknya apa hafal Al-Quran, orang tuanya tidak pernah hafal Al-Quran, harusnya memberikan contoh walaupun sedikit, ya, memberikan contoh. Ini adalah salah satu kesalahan kita dalam mendidik. Jadi yaitu kita harus memberi contoh dulu walaupun sedikit, ya. Anak hafal Al-Quran, kita juga hafal Al-Quran walaupun sedikit kita hafal, ya. Seperti itu. Jadi anak-anak mulai diperintahkan sholat ketika diperintahkan puasa, diajak ya ketika umur mumayyiz, ya, sudah 7 tahun, sudah di atas 7 tahun hijriah. Kalau di bawah itu kita, kalau di bawah itu kita cuma ajak-ajak biasa saja. Kalau dia enggak mau, enggak usah dipaksain, enggak usah dibujuk, biarkan dia main-main. Namanya juga mumayyiz, ya, umur main-main, umur senang-senang, enggak usah target-targetan, enggak usah pakai target, enggak usah begini, ya, biarkan main-main aja, biarkan mereka bahagia, ya, enggak usah dibeban-bebankan, ya, enggak usah dibeban-bebankan dengan begini, begini, begini, ya. Kecuali kalau anaknya senang, ya sudah, anak. Ya umur 4 tahun suka hafal ya sudah biarkan hafal dia, yang penting dia senang, yang penting dia bahagia, jangan dipaksakan dan sebagainya. Ya. Tidak boleh dipaksakan. Ya, dan ini beda ya. Ingat, setiap anak beda. Tidak boleh dipukul rata. Mungkin ada yang dengar cerita ini anak saya. Ini beda, jangan pukul rata ya. Beda semuanya anak. Mungkin ada yang dengar cerita anaknya umur sekian sudah hafal 30 juz. Anaknya sekian sudah hafal 15 juz. Ini anak saya, umur 5 tahun saya paksakan. Saya mandikan pagi-pagi, saya beginikan, beginikan, kemudian saya hafalkan, saya nangis. Kemudian begitu nangis, saya paksa lagi supaya hafal. Begini-begini, akhirnya sekarang hasilnya dia sudah hafal 30 juz. Nah, ini tidak bisa dipaksain semua orang. Tidak bisa. Tidak semua anak seperti itu. Ya, tidak semua anak seperti itu. Ya, karena dengar cerita mungkin ya umur 5 tahun, umur 6 tahun ya. Ini supaya anak saya bisa hafal Al-Qur'an. Ini pagi-pagi saya mandikan jam 5, nangis-nangis tak paksain dan sebagainya. Dengar cerita akhirnya sekarang sukses. Nah, ini enggak bisa dipukul rata. Ya, jadi jangan enggak bisa dipukul rata semua anak seperti itu. Enggak bisa. Ya, jadi jangan karena dengar cerita ya ibunya begini ya. Begini anaknya dipaksa, ditarget, dan tidak semua bisa anak seperti itu. Jangan hati-hati, ya. Karena memang ada yang berbagi pengalaman beberapa orang yang anaknya hafal Al-Quran umur 7 tahun, 8 tahun sudah hafal Al-Quran. Caranya umur 4 tahun, 5 tahun sudah dimandikan pagi-pagi, kemudian dikiniin kadang nangis-nangis, ditenangkan. Dan ini tidak semua anak bisa seperti itu. Beda, ya beda ya. Dan tidak semua anak diberikan karunia seperti itu. Jadi jangan nano, jangan dipaksakan. Yang jelas, dari penjelasan ulama, kalau di bawah mumayyiz 7 tahun, 6 tahun, anak-anak tidak boleh ada pemaksaan sama sekali. Ya tidak boleh. Ya, biarkan mereka main-main. Ini umur memang umurnya main-main anak-anak seperti itu. Ya. Dan cukuplah banyak cerita anak-anak kecilnya pinter menghafal dan sebagainya. Nanti dia umur berapa udah apa nih umur 9 SMP SMA dia biasa-biasa aja. Artinya enggak ada bekas lagi. Bahkan ada yang anak-anaknya pas kecilnya baca aja susah. Ya. Kemudian berhitung aja susah tapi sebesarnya jadi orang sukses dan berhasil masyaallah. Ya jadi kita yang penting adalah jangan dipaksakan anak-anak untuk berpuasa ya. Jangan dipaksakan. Ya. Kemudian, nah ini ada umur disuruh pukul ya ketika umur 10 tahun. Jadi 10 tahun itu kita sudah mulai memberi apa namanya, sudah mulai menegaskan dengan keras. Menegaskan dengan keras ya, kewajiban-kewajiban ini. Ya, menegaskan dengan keras. Ya. Jadi kita perlu, mereka sudah paham, artinya kalau umur 10 tahun mereka sudah mulai paham. Jadi kalau memang dia tidak mau sholat, ya mungkin dipukul dengan pukulan yang tidak membekas dan tidak boleh pada wajah. Gero mubarrih dan la tadribil wajah. Dengan pukulan yang tidak membekas dan tidak boleh sama sekali memukul wajah. Tidak boleh apapun keadaannya, tidak boleh memukul wajah. Tidak boleh, karena wajah adalah kehormatannya. Jadi anak-anak ya tetap, ya. Bahkan ada ulama menjelaskan yang namanya dipukul ini, ada penjelasan dari riwayat Ali, kita ambil lidi yang kecil, kemudian kita pukul pakai itu. Artinya apa? Bukan dicari, ada yang bukan kerasnya, bukan pukulannya yang dicari, ya tetapi adalah sifat tegas kita. Kita pukul dengan lidi yang kecil, menunjukkan kita sangat tak suka. Ini maksudnya memukul anak-anak atau memukul istri. Ya. Memukul anak-anak dan memukul istri. Bahkan ada ulama menjelaskan pukulnya dengan siwak katanya, kayu siwak. Artinya apa? Dipukul dengan kayu siwak ya itu tidak ada rasanya, tidak sakit. Tetapi esensinya sampai. Artinya apa? Kita menunjukkan sikap yang tidak senang dan menunjukkan kemarahan. Itu yang benar. Sebagian ulama bilang mukul anak-anak dan mukul istri itu pakai siwak katanya. Siwak, ada yang bilang pakai siwak, ada yang pakai lidi. Nah itu maksudnya seperti itu ya, bukan kita mau pengen menyakiti, tetapi menunjukkan sikap kita marah kalau kamu tidak sholat gitu ya. Ya dengan pukulan lah seperti itu. Nah jadi kita mulai 10 tahun ini kita mulai agak keras sedikit ya, supaya untuk memerintahkan kewajiban sholat, apalagi 5 rukun Islam. Ya. Nah di zaman Nabi SAW, itu contoh dari para sahabat, mereka sudah memerintahkan anaknya sholat dan ibadah ketika umur 7 tahun lebih. Ya, umur 7 tahun lebih. Diriwayatkan dari Umar, Uman bin Khattab ini pernah lewat orang. Di bulan Ramadan, ada orang mabuk-mabukan. Kemudian Umar lewat depan mereka, kemudian Umar mengatakan, wailaka, ya, wailaka, sibyanuna siyamun fadorabahu. Jadi Umar lewat orang mabuk-mabukan siang-siang. Kemudian Umar mengatakan, wailaka, celaka kamu. Sibyanuna siyamun. Anak-anak kami saja, puasa mereka. Kamu mabuk-mabukan. Ini menunjukkan bahwasanya anak-anak di zaman sahabat sudah dibiasakan untuk berpuasa. Bagaimana kasihan? Tidak juga kasihan. Tidak juga kasihan. Ya, ini pernah kita kadang-kadang merasa kasihan, tapi kalau mereka anak-anak menikmati, kemudian tidak merasakan lapar tersebut, tidak usah kasihan. Artinya kita buat apa? Tidak ada yang perlu kita kasihani. Ya, artinya mereka, kemudian mereka aktivitasnya biasa-biasa aja, lupa dengan rasa lapar. Karena memang lapar ini memang perlu bisa dilupakan. Ya, dengan kegiatan yang lain. Contohnya adalah di zaman sahabat itu anak-anak mereka disuruh puasa. Kemudian kalau mereka anak-anak mereka mulai minta makan, ya lapar katanya, itu diajak main-main sama orang tuanya. Dikasih mainan berupa boneka-bonekaan dari wall. Ya, para sahabat berkata ketika ada kewajiban puasa, kami semuanya berpuasa. Kemudian mereka mengatakan, wa naj'alu lahumul lu'bah minal ahmi fa idza baka ahaduhum ala ta'ami atainahu zaka hatta yakuna indal iftar. Jadi anak-anak kita suruh puasa juga, ayo puasa gitu. Nah, ketika mulai lapar anak-anak minta makan, ya, Bu, minta makan. Kami naj'alu lahumul lu'bah. Kami kasih mereka mainan. Supaya mereka lupa rasa laparnya. Ya. Fa idza baka ahaduhum ala ta'am, jika dia nangis-nangis minta makan, kita kasih dia mainan boneka-bonekaan dari wall. Mainan buat anak-anak. Ya. Ataina zaka, ataina zaka, kami kasih dia hatta yakuna intelektor sampai ketika berbuka puasa. Nah, jadi ini triknya para sahabat di zaman dulu. Ya, anak-anak diajak puasa, ayo puasa juga gitu ya. Kemudian kalau mereka bilang lapar, Pak, lapar, api lapar, Umi lapar, mereka kasih mainan. Kasih mainan yang buat mereka lupa laparnya. Dikasih mainan ya, zaman dulu dikasih boneka-boneka dari wall. Nah, kita juga bisa seperti ini. Ya, bisa seperti ini, kita ajak puasa, kemudian kalau dia lapar coba kita kasih mainan-mainan yang mereka senang, mereka gembira, yang mereka bisa lupa laparnya gitu ya. Dikasih ya, dikasih mainan apa gitu ya, atau kita ajak bermain dan sebagainya. Ya. Kita ajak yang mereka bisa lupa. Tetapi kalau mereka bilang lapar-lapar ya udah enggak usah dipaksain, dikasih aja makannya. Namanya juga masih anak-anak, apalagi belum mumayyiz. Jangan dipaksakan, jangan target, biarkan mereka main-main. Dunia anak, dunia main-main memang. Ya, biarkan mereka gembira dan sebagainya. Ya. Kemudian kalau dia main-main kemudian pecahin kaca, misalnya rumahnya kotor dan sebagainya, memang begitu. Ya, artinya enggak usah terlalu dimarahin, enggak usah terlalu diginikan, biarkan maklumi, namanya juga belum mumayyiz. Belum bisa bedain macam-macam, belum bisa begini, enggak tahu kotor itu jelek, ini jelek, enggak tahu, belum mumayyiz, artinya banyak-banyak. Oh ya, khusus anak di bawah 6 tahun Masehi atau 7 tahun Hijriah. Yang belum mumayyiz, ya kita sebagai orang tua banyak-banyak maklumi, banyak-banyak apa namanya, banyak-banyak mengalah, banyak maklumi ya. Nggak usah pasang target muluk-muluk, biarkan mereka bermain aja. Yang penting mereka bermain dan berbahagia itu ya. Itu yang benar. Nah, dan juga anak-anak ya. Anak-anak kita ajak puasa. Ya, dan kita jelaskan pada anak-anak puasa gitu ya. Puasa dan mereka dapat kebaikan. Karena kalau anak-anak belum balik, itu kebaikannya tetap dicatat oleh malaikat. Jadi kalau anak-anak belum balik, melakukan kebaikan-kebaikan dan ibadah dicatat sama malaikat. Tapi kalau dia dosa belum. Ya, jadi kalau belum balik tetap dicatat kebaikannya. Oleh karena itu ulama mengatakan tuktabu lisogiri hasanatuhu wala tuktabu kalau anak-anak tetap dicatat kebaikannya. Anak-anak tetap dicatat kebaikannya, walaupun babu alaihi sayyatuhu. Tapi kalau kejelekannya tidak dicatat. Ya, jadi kalau anak-anak dikasih tahu dan dijelaskan sama anak-anak, kita ajarkan pada anak-anak. Ini puasa, ya. Puasa ini perintah agama, rukun Islam, nanti dapat pahala, nak. Nah, dicatat sama malaikat, nanti dapat balasannya surga dan sebagainya. Dijelasin sama anak-anak. Jelasinnya benar-benar jelasin. Jangan anggap seperti apa, jangan jadi umur anak-anak 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Itu anak-anak sudah mulai berkurang. Ya, sebagian kita menilai anak-anak itu yang anak-anak belum tahu apa-apa, enggak. Yang benar mereka sudah bisa berpikir, sudah bisa diajarkan. Jadi kita jelaskan. Jelaskan kenapa puasa, melaksanakan perintah Allah, rukun Islam, kemudian dicatat pahala, nanti dapat surga dari Allah. Itu dijelaskan sama mereka. Mereka pun sudah mulai berpikir. Nah, sebagian orang tua lihat anak-anak 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, dikira mereka anak-anak yang polos, belum tahu apa-apa. Ya, bahkan kadang-kadang anak-anaknya dibohongi, ya. Dibohongi atau bisa dikibuli anak-anaknya, ya. Bisa begini, enggak. Mereka sudah bisa berpikir. Ya, kadang-kadang dikibuli, dibohongi, itu ada hantu, nanti kalau enggak puasa digigit kerbau, gitu ya. Kalau sudah nanti kalau enggak puasa digigit harimau, kalau enggak puasa nanti begini, ya, nanti dimakan hantu, diambil serigala, gitu ya. Nah, ini jangan, ini anak sudah mulai pintar dijelasin, ya. Perintah Allah, Islam dapat ibadah, nanti dicatat pahala dan sebagainya. Dijelasin bagus-bagus sama anak. Ya, kadang-kadang sebagian dari orang tua itu nganggap anak-anak itu benar-benar bisa dibohongi, ya, bisa diginiin. Ya, nanti pijit, nanti begini, nanti bapak ajak jalan-jalan, nanti bapak ajak begini, ya, dibohongin, ya, nanti begini, enggak, ya. Anak-anak sudah mulai bisa berpikir. Jadi ketika jelasin orang menjelaskan puasa pada anak-anak yang belum mumayyiz, dijelasin benar-benar, ya, ini pahala dari Allah, perintah dari Allah, kita sebagai Muslim harus melaksanakan. Dijelasin benar-benar sama anak-anak kita. Ya, perintah dari Allah, rukun Islam, dapat surga, nanti di surga enak, semuanya enak, bisa makan es krim terus, bisa minum susu terus, di surga semua ada nanti, dijelasin. Ya, adik mau makan es krim puas di surga, bisa, puasa dulu makanya sekarang, dijanjikan sama Allah surga, demikian. Jadi kita ajak anak kita, ya, diajak dengan bagus, ya, dijelaskan dengan ya, dan benar dijelasin, ya. Jadi tidak apa namanya, jangan sampai kayak dulu misalnya, ya, nanti kalau enggak puasa nanti apa, kalau enggak puasa nanti diganggu sama hantu, ya, dimakan sama kerbau apa dan sebagainya, jangan berarti, ya. Dijelaskan benar-benar. Ya, dijelaskan benar-benar. Kemudian selanjutnya, yang namanya anak-anak itu, anak-anak itu masih usia main-main. Usia main-main dan senang dengan permainan. Ya, senang permainan, ya. Jadi kalau mereka kita ajak puasa, itu enggak apa-apa kita kasih hadiah, kita iming-imingin hadiah. Ini boleh ini. Ya, boleh kita kasih iming-iming hadiah sama anak-anak. Melatih dia boleh. Ya, melatih dia. Nah, nanti kalau puasa, ya. Kalau bisa puasa misalnya contohnya, kalau bisa puasa nanti sampai azan, ya, nanti Bapak belikan mainan. Atau nanti hari Sabtu kita pergi renang. Nah, ini boleh diajin seperti ini. Dikasih hadiah, dikasih Bapak beliin ini, nanti kita nanti setelah buka puasa, nanti malamnya kita pergi ke toko mainan, pilih mainannya nanti, nah, ya, kalau bisa puasa seperti ini, boleh. Ya, jadi anak-anak boleh kita kasih hadiah-hadiah, kita janjiin, boleh. Ini apalagi masih belum mumayyiz. Ini boleh. Ya, ini boleh melatih anak-anak, ya. Boleh kita latih. Namanya juga anak-anak, ya, kita perlu latih, kita perlu ini, ya, dan sebagainya. Ini boleh kita tarik, ya. Yang orang dewasa aja boleh, ya. Orang dewasa aja kita tarik, boleh. Ya, kita tarik, kita apa, kita kasih hadiah, orang dewasa aja boleh, apalagi anak-anak. Contohnya adalah mu'alaf. Contohnya mu'alaf. Mu'alaf itu kan artinya, mu'alafatu qulubuhum, artinya hatinya yang dijinakkan bahasanya. Dilembutkan. Mu'alaf artinya yang dilembutkan. Mu'alafatu qulubuhum, ya. Yang dijinakkan hatinya. Ini kan dijinakkan pakai apa? Pakai harta. Kan dikasih harta yang banyak. Ya, sebagaimana contoh Rasulullah SAW. Ini ada, apa namanya, ada pembesar Quraisy. Pembesar Quraisy yang baru masuk Islam dikasih hadiah 100 unta sama Nabi, banyak sekali. Sampai orang-orang Ansor iri. Dikasih hadiah, dikasih ini, itu supaya ini. Ya, supaya mu'allafatu qulubuhum. Dikasih hadiah, dikasih harta, dikasih begini dan sebagainya. Ya, itu orang dewasa itu baru masuk Islam, dikasih harta, dikasih ini. Ya, mungkin awal biar senang. Ya, dikasih hadiah, dikasih ini. Nah, itu orang dewasa, apalagi anak-anak. Apalagi anak-anak, ada apa-apa kita kasih dia hadiah. Ya, tadi orang dewasa aja boleh, orang dewasa itu ya dikasih sama Rasulullah SAW, pemuka Quraisy yang baru masuk Islam, berapa ratus unta dikasih. Ya, bisa jadi mungkin dia, dan yang kemudian karena dikasih seperti ini, ya, pernah ada kisah sahabat yang lain datang kemudian ke kaumnya, wahai kaumku, masuk Islam semuanya kalian. Ya, ini sungguhnya saya ketemu Muhammad, yang dia Muhammad ini tidak takut miskin dia, dikasih semua hartanya. Ya, dia bukan minta harta, tapi tidak takut miskin. Jadi orang malah masuk itu karena tertarik harta yang malah awal-awalnya. Masuk Islam tertarik dengan harta yang banyak, tidak apa-apa seperti ini. Di mu'allafatu qulubuhum. Ya, dikasih harta yang banyak dan sebagainya bisa jadi. Nah, orang dewasa aja boleh, apalagi anak-anak. Apalagi anak-anak, tidak apa-apa kita kasih hadiah. Nah, kalau puasa sekian, tidak apa-apa niatnya kalau di dia puasa itu awal-awal niatnya apa? Awalnya niatnya untuk dapat hadiah anak-anak, tidak apa-apa. Tapi kita jelaskan juga perintah Allah dan seperti kita kasih apa? Ya. Jangan masih umur 6 tahun, 7 tahun, nak, harus ikhlas, nak, harus begini, tidak boleh kena hadiah. Bukan, tidak ngerti ya, anak-anak tidak ngerti. Ya, harus ikhlas, nak, puasanya, tidak boleh minta hadiah. Jangan. Anak, boleh ya, orang dewasa saja boleh, mu'allafatu qulubuhum, boleh dikasih hadiah, ditarik hatinya dengan harta dan hadiah, apalagi anak-anak. Ya, kita jelaskan perintah Allah dan kita kasih hadiah, boleh. Ya, apalagi kalau sudah agak gede sedikit, 10 tahun, 9 tahun, kan belum menjelang balik. Nah, kalau puasanya lengkap, satu bulan bapak belikan begini, bapak ajak jalan-jalan ke sini, nanti ibu kasih mainan ini, ya nanti kita bisa jalan-jalan ke sini dan sebagainya. Yang buat anak senang enggak apa-apa kita kasih hadiah ya. Kita iming-iming hadiah anak-anaknya. Kalau anak enggak nakal enggak apa nanti kita begini-begini boleh enggak apa-apa kita kasih terus. Bahkan anak kita paling berhak kita kasih hadiah. Ya, semangat dan sebagainya. Nah, kemudian bagaimana mengajak anak-anak berpuasa? Anak-anak berpuasa kita ajak ya, kita ajak kita ini kemudian yang paling penting anak kita ajak juga sahur. Ya, kita ajak makan sahur, anak-anak penting ya, apalagi anak-anak enggak bisa nahan lapar, penting sahur. Kita ajak dia makan sahur. Ya, kita ajak makan sahur. Dan ini paling penting sahur ini penting. Kenapa? Ya, karena selain perintah agama, ya, pertama perintah agama, Rasulullah SAW bersabda, "Faslu baina siyamina wa siyamina wa siyami ahli kitab bi akhlatu sahur." Yang membedakan puasa kita dengan puasanya ahli kitab adalah makan sahur. Penting sahur ya. Apalagi anak-anak, tak bisa nahan lapar, harus makan sahur kalau mau puasa. Kita ajak makan sahur. Dan sahur ini juga sekaligus sebagai mindset. Ya, mindset otak kita. Mindset otak kita. Jadi kalau kita malamnya berniat sahur, maka asam lambung ini diminimalkan, metabolisme diturunkan, sehingga jam 10 kita tidak lapar. Jam 10 pagi tidak lapar, tapi kalau kita tidak niat malamnya, tidak niat puasa, ini jam 9, jam 8 sudah kerucuk-kerucuk perutnya nih, asam lambung sudah keluar, metabolisme meningkat, dan sebagainya, minta makanan masuk. Nah, ini yang paling penting, jadi puasa kita aja dia anak-anak makan sahur. Sehingga kita perintahkan dia supaya cepat tidur. Ya, malam-malamnya cepat tidur, kita bawakan ketika sahur. Dan demikian juga, yang benar adalah pola hidup seorang muslim. Pola hidupnya seorang muslim, ini yang benar adalah dia segera tidur setelah isya. Kalau tidak ada kegiatan atau obrolan yang bermanfaat. Jadi sebenarnya pola hidupnya seorang muslim adalah setelah isya dia segera tidur. Dan dia bangun nanti sepertiga malam, ya, jam 3, jam 2, jam 3, jadi dia bangun. Ya. Rasulullah SAW bersabda, ya, bahwasanya Rasulullah SAW itu, kana yakrahun nawma qabla isya wal hadisa ba'daha. Nabi SAW itu yakrahu, dia tidak suka makruh, dia tidur sebelum isya. Nauma qoblal isya, tidur sebelum isya, takut nanti isya lolosan. Kemudian wal hadisa ba'daha, dan tidak senang ngobrol-ngobrol setelah isya. Artinya ngobrol-ngobrol tidak bermanfaat, nongkrong-nongkrong doa, ini tidak disukai. Ya, sehingga kebiasaan muslim yang benar adalah segera setelah isya dia bagaimana bisa tidur cepat supaya dia bangun, kecuali kalau ada kegiatan-kegiatannya seperti apa, obrolan bermanfaat dan sebagainya, bermain-main dengan anak, kesempatan ngobrol-ngobrol dengan anak. Karena sehari kan tidak ketemu, seharian kadang-kadang kan ketemunya nanti setelah isya sama anak-anak. Nah, ini kesempatan ngobrol sebentar sama anak-anak, main-main ini boleh. Jadi yang paling penting adalah anak-anak segera disuruh disuruh makan, ya, disuruh apa, sahur paling penting. Kemudian juga sahurnya, makanannya cari yang tahan lama buat anak-anak. Jadi karbohidrat yang paling tahan itu yang paling sebentar. Karbohidrat yang paling sebentar ya, dari yang bisa membuat bertahan dari rasa kenyang. Ini yang paling cepat lapar, dimulai dari yang paling cepat lapar pertama mie. Mie ini bikin cepat lapar. Apalagi makan mie-nya banyak. Mie itu ya, mie itu juga bikin cepat haus. Karena mie ini dalam pencernaan dia menyerap air. Jadi mie itu di dalam pencernaan dia menyerap air, sehingga nanti mie dalam perut itu dia mengembang besar menyerap air. Jadi sehingga kurang cairan, makanya kalau kita makan mie banyak cepat haus. Karena di dalam pencernaan mie ini menyerap air ya. Dan dibuang nanti. Ya, dia menyerap air banyak mie. Ya, jadi kalau bisa sahur itu jangan mie, karena ini paling cepat lapar, paling cepat haus. Ya. Yang paling bertahan lama itu adalah dari gandum. Gandum ini yang paling bertahan lama. Jadi kalau dia anak-anak belum biasa atau apa, kalau memang kita ada rezeki kita beli apa, kita beli nasi gandum, kita kasih nasi gandum anak-anak, atau kalau bisa juga roti dari gandum. Ada roti dari gandum. Ini bisa dicoba ya buat anak-anak. Mereka nanti lapar laparnya bertahan lama kalau gandum, lama bertahan laparnya. Bisa roti gandum, bisa snack gandum, atau kita beli nasi gandum, tidak apa-apa ya. Ini cocok kalau buat anak-anak ya. Tapi kalau tidak mau jangan dipaksakan ya. Namanya juga anak-anak, santai aja. Nah, ini secara umum ya, secara umum terkait dengan anak-anak. Ya, kita sudah bahas tadi secara umum ya. Sekarang kita bagian ibunya. Bagaimana ibunya sehat dengan puasa? Secara umum kalau ibu, puasa biasa-biasa aja. Artinya ya sama seperti orang dewasa. Sama seperti orang dewasa kalau ibu-ibu ya, sama seperti bapaknya sama. Nah, yang jadi masalah sekarang, bagaimana kalau puasanya ibu? Itu kalau dia sedang hamil atau dia sedang menyusui. Ini bagaimana puasanya, kan sering muncul pertanyaan. Ya, sering muncul pertanyaan ini, kalau hamil, kalau lagi hamil boleh enggak puasa ya? Ya, puasanya trimester 1, trimester 2, trimester 3 boleh puasa apa enggak? Ini bahaya. Katanya trimester 1 enggak boleh puasa, soalnya anak sedang proses organogenesis, sedang pembentukan organ. Jangan puasa, nanti kurang energi, nanti apa namanya otot yang terbentuk sedikit, jangan puasa semester 1. Ya, apalagi nanti kena morning sickness, mual-mual, muntah-muntah ketika hamil. Bagaimana puasanya itu ya? Kemudian begitu juga ibu menyusui, jangan puasa. Kalau puasa nanti ngurangin air susunya, kasihan anak-anak, isinya kurang, kasihan anak-anak pas menyusui dan sebagainya. Nah, ini sering muncul pertanyaan, bagaimana menyusui ibu dan ibu hamil dan menyusui ketika puasa? Ya, berdasarkan pengalaman kita, ibu hamil dan menyusui, ini tidak masalah puasa. Tidak masalah. Ya, artinya saya sudah membuktikan sendiri. Sudah melihat sendiri, ada baca ilmunya, kemudian praktekkan. Artinya praktekkan di istri. Ya, istri saya sudah menjalaninya. Ya, artinya secara teori sama praktek sudah melihat. Artinya buat ibu hamil dan menyusui, kalau puasa dan keadaannya normal, biasa-biasa aja, artinya hamilnya biasa, menyusuinya biasa, insya Allah tidak ganggu janin ataupun bayi. Jadi jangan khawatir. Jangan khawatir. Ya. Jadi kalau puasa bagi ibu hamil dan menyusui, artinya keadaannya biasa ya, hamilnya bagus, kehamilannya bagus, biasa, kemudian menyusuinya juga biasa, lancar dan sebagainya. Ini sekedar puasa nahan 10 sampai 12 jam, enggak masalah. Ya, enggak masalah, enggak ada pengaruhnya dengan bayi, enggak ada pengaruhnya dengan janin, biasa aja. ya biasa aja. Artinya jangan khawatir, tetap puasa. Tetap puasa. Ibu hamil apapun keadaannya, mau trimester 1, trimester 2, trimester 3, puasa aja. Enggak akan mengganggu janin insyaallah. Begitu juga dengan orang menyusui, puasa aja, enggak akan mengganggu ya, tidak akan mengganggu kualitas ASI-nya, enggak. Ya, enggak ada ya. Tidak, ini kalau keadaannya biasa-biasa aja. Nanti lain cerita kalau dia lagi morning sickness, lagi apa, ini kan beda cerita. Penyakit sudah, itu sudah penyakit namanya. Morning sickness itu kan sudah diagnosanya penyakit ya. Kalau morning sickness itu memang sudah penyakit, sudah sakit itu. Diagnosanya dokter ya sakit. Morning sickness. Nah, bagaimana ibu hamil dalam menyusui? Ini enggak usah khawatir sama anaknya, sama janinnya, enggak usah khawatir. Ya, bagaimana caranya? Tetapi ada tips-tipsnya supaya ibu hamil dan menyusui kalau dia puasa ini bisa maksimal. Yang pertama memang harus sahur, dan sahurnya pun harus makannya cukup. Ya, makannya cukup. Jadi kalau mau teknik yang bagus ya, jadi dia makan sahur itu, ya dia makan sahur artinya bangun lebih awal. Karena prinsipnya ibu hamil dan menyusui selama puasa, ini prinsip utama puasa bagi ibu hamil dan menyusui, saat-saat yang boleh makan, saat boleh makan kapan? Setelah berbuka sampai malam, kemudian menjelang sahur kan? Ini bagi dan puasa prinsipnya adalah sering-sering makan tapi sedikit. Saya ulangi ya, prinsipnya adalah sering-sering makan tetapi sedikit-sedikit. Dimaksimalkan jadinya misalnya menyusui. Ketika sahur, enggak apa-apa dia bangun lebih awal ya, bangun misalnya 30 menit. Dia makan 30 menit sebelum, ya atau 1 jam masih kehitung insya Allah. 45 menit 1 jam masih kehitung sahur. Beda kalau jam 2 itu bukan sahur, namanya jam 2 ya. Secara syariat jam 2 bukan sahur, tapi makan malam. Tidak ada nilai ibadah sahur jam 2, karena pendapat terkuat sahur itu adalah ketika 1/6 malam sebelum. Ya, ada yang mendapat 1/3, tapi yang benar 1/6. Allah Allah. Jadi, tapi kalau jam 2, jam 1 itu bukan sahur namanya. Ya enggak apa-apa dia bangunnya, ibu menyusui hamil, dia bangun mungkin 1 jam sebelum itu. Ya, 1 jam dia, ya 1 jam sebelum ini dia makan. Tapi sedikit, makan kemudian minum yang banyak. Kemudian nanti 10 menit sebelum azan makan lagi. Makan lagi, makan yang lain ya. Kalau bisa makanannya berbeda supaya enggak enak gitu ya. Kalau tadi dia minum sirup, sekarang minum susu kan gitu. Nanti minum ini lagi ya, minumannya berbeda-beda biar enggak seret ya, biar dia enggak seret. Ya. Biar enggak seret ya, minum air putih yang banyak ya. Baru nanti minum sirup, nanti minum susu, minum ini. Pokoknya berbeda biar enggak ini, biar mau makan jalannya. Enggak apa-apa bangun 1 jam sebelum sahur, dia makan, dia minum susu, minum ini. Nanti 10 menit sebelum sahur, sebelum sahurnya selesai, makan lagi. Ya, prinsipnya apa tadi? Prinsipnya sering-sering makan tetapi sedikit. Ya, sedikit. Ya. Dia makan lagi. Makan, minum lagi, minum yang banyak lagi. Jadi dia bahkan sebelum azan itu, karena pendapat terkuat, apa namanya, tidak boleh makan sampai azan. Kalau imsak enggak apa-apa, dia pegang gelas yang besar atau botol minuman, dia minum pelan-pelan terus sampai mau azan nanti, sehingga dia cairannya benar-benar banyak. Enggak apa-apa setelah sholat subuh kencing yang banyak, enggak apa-apa. Nah, itu ya. Kemudian nanti setelah berbuka sama juga manfaatkan waktu-waktu yang boleh makan untuk sering-sering makan walaupun sedikit. Jadi dimanfaatin waktu berbuka untuk sering-sering makan walaupun sedikit. Dia berbuka, makan, minum lagi ini. Ya. Kemudian sholat maghrib. Setelah sholat maghrib minum lagi. Kemudian apa? Makan snack. Ya, makan apa? Sedikit-sedikit tapi sering. Makan sedikit. Kemudian sholat isya. Ya. Sebelum berangkat sholat isya sama sholat taraweh, makan lagi sedikit. Makan snack mungkin ya. Bukan makan nasi. Ya, minum ini, minum apa dan sebagainya. Makan. Kemudian pulang sholat isya dan taraweh, makan lagi. Makan sedikit lagi roti mungkin. Ya, minum sirup. Ya, energi gitu ya. Kemudian sebelum tidur makan lagi, makan sedikit lagi ya. Minum lagi begitu. Jadi insyaallah enggak masalah. Ya, dan insyaallah tidak masalah bagi anak-anak, bagi ibu hamil bisa diatur ya. Tekniknya seperti itu. Ini tidak masalah. Ya. Bisa dimasalah. Ya, kemudian ini pembahasan yang terakhir. Pembahasan yang terakhir yang bisa sering timbul pertanyaan bagi yang dia hamil dan menyusui. Kira-kira ibu hamil sama menyusui, kalau dia tidak mampu bulan Ramadan, apakah dia mengkodok puasanya atau membayar fidyah? Nah, ini sering muncul pertanyaan. Ya, sering muncul pertanyaan, apakah dia mengkodok atau membayar fidyah bagi ibu hamil dan menyusui yang tidak mampu berpuasa di bulan Ramadan? Jadi ada tiga pendapat. Yang pertama, jadi bagi ibu hamil dan menyusui yang tidak mampu puasa di bulan Ramadan, puasa wajib. Ada tiga pendapat. Yang pertama, dia wajib kodok. Yang kedua, dia bayar fidyah. Yang ketiga, dia mengkodok sekaligus membayar fidyah. Ya, ini masing-masing ada fatwa ulamanya. Jadi masing-masing ada fatwa ulamanya ya. Pilih yang mana? Pilih yang ya. Jadi ini pilih yang mana? Kalau saya pribadi, ini kan fikih yang berlapang-lapang. Kalau saya pribadi setelah membaca-baca, fatwa ulamanya kita ikutin seperti ini. Yang pertama, kalau ibu hamil menyusui mampu berpuasa, maka dia berpuasa. Dicoba dulu, jangan belum apa-apa sudah nyerah. Yang kedua, kalau dia tidak mampu berpuasa, dia berpikir kodok setelahnya. Dia kodok setelah melahirkan atau menyusui. Dia kodok kalau memang mampu. Kemudian kalau tidak mampu mengkodok, dia berpikir tidak mampu mengkodok, artinya sudah benar-benar tidak mampu berdasarkan pengalaman, dia cukup membayar fidyah saja. Jadi boleh, ya, ada pendapat boleh kodok, boleh fidyah saja. Boleh fidyah saja. Ya. Apa dalilnya kodok? Banyak dalilnya kodok. Ya, dalilnya kodok. Ya, itu boleh. Kodok kemudian ini, innallaha wa do'anil musafirin nisfasolah wa sawma anil hubla wal murti. Sesungguhnya Allah meringankan bagi orang yang sholat, bagi orang musafir, setengah sholat, artinya boleh dikosor. Dan wa sawma, dan boleh meringankan tak puasa bagi orang yang hubla, wanita yang hamil, dan murti yang menyusui. Ya, ini artinya boleh mengkodok. Mangkana maridun aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhar. Barang siapa yang dia sakit atau safar, boleh dia kodok di hari yang lain. Nah, ibu-ibu yang nggak bisa puasa, yang lagi hamil, morning sickness, dia kan lagi sakit. Dia lagi sakit. Nah, ini boleh dia kodok. Dia termasuk yang maridun ini. Artinya dia hamilnya nggak bisa puasa, berarti dia sakit kan? Nah, ini boleh dia. Boleh dia kodok. Kemudian dalilnya boleh bayar fidyah saja. Artinya dia cuma bayar fidyah, tidak bayar, tidak kodok. Dia tidak kodok, cuma bayar fidyah saja. Banyak dalilnya. Ya, dalilnya adalah ketika beberapa ulama, Ibnu Abbas, Al-Mawardi, dan sebagainya, Mujahid, ketika menafsirkan ayat, wa'alal lazina yutikunahu fidyatu ta'amu miskin. Nah, dalilnya dari ayat ini, bagi orang-orang yang berat, tidak mampu menjalankan puasa, maka fidyatu ta'amu miskin, dia cuma membayar fidyah saja. Dan Ibnu Abbas, ya, Mujahid, ini menafsirkan ayat ini, ya, termasuk di dalamnya wanita hamil dan menyusui yang tak mampu. Ya, Mujahid berkata, Ibnu Abbas mengatakan, fala yakdiru ala siyami biajizihim ka syaikh wa syaikhah wal hamil wal murdi. Ini adalah maksudnya wa alal lazina yutikunahu fidyatu ta'amu miskin. Itu artinya adalah wanita yang tidak mampu puasa seperti syaikh wa syaikhah, tua dan tua renta, ya, laki-laki perempuan, wal murdi, wanita yang hamil dan mampu, maka cukup bayar fidyah saja, boleh mendapat seperti ini. Dia cuma bayar fidyah, tidak boleh kodok. Ya, contohnya kasusnya seperti ini. Wanita sedang hamil. Kemudian pas lagi hamil, kena morning sickness, mual-mual muntah terus dan sebagainya. Ini kan sulit puasa ini, mual-mual muntah, pusing dan sebagainya. Ini kan sudah sakit. Muntah ya, mual muntah, sakit dan sebagainya, tidak bisa puasa. Dia tidak bisa puasa sebulan, tidak bisa puasa sebulan penuh, tidak bisa puasa. Artinya apa? Utang puasanya 30 hari. Kemudian setelah melahirkan, nah, ketika menyusui juga tidak mampu juga dia lemas, sakit dan sebagainya, tidak mampu bayar. Bulan depan tidak puasa lagi satu tahun. Ya, tidak puasa lagi satu bulan. Berarti utang puasanya 30 hari. Berarti sudah punya utang puasa berapa? 60 hari. Ramadan, Ramadannya morning sickness, mual muntah, utang 30 hari. Kemudian tahun depan nyusui, sakit juga, lemes juga, dan sebagainya, pusing-pusing, puasa, punya utang 30 hari, sudah berapa total? 60 hari. Ya, kemudian tahun depan, qadarullah, hamil lagi. Hamil lagi tahun depan. Sudah diisi lagi sama suaminya, hamil lagi. Morning sickness lagi. Tidak puasa 30 hari, berapa totalnya? 90 hari lagi. Sudah 90 hari total utang puasanya. Ya, tahun depannya nyusui lagi, tidak mampu lagi, sudah 120 hari. Nah, sudah berapa puasa utang puasanya? 4 bulan, kira-kira sanggup tidak bayar. Padahal tahun depannya puasa lagi 30 hari. Nah, sehingga ada kasus seperti ini, sehingga pendapat ulama yang menyatakan cukup bayar fidyah saja, tidak perlu dikodok, bagi mereka yang benar-benar tidak mampu kodok, cukup bayar fidyah saja, pendapat ini meringankan ke dalam keadaan seperti ini. Meringankan, karena memang ada orang seperti ini, memang ada seperti ini, ada kasusnya, murni sickness, kemudian lemes pas nyusui, tidak mampu, sakit, ada kasusnya seperti ini, dan ini termasuk pendapatnya Ibnu Abbas dan dibolehkan. Ya, ini adalah rinciannya ya, seperti itu. Ya, mungkin ini yang bisa kami sampaikan terkait adalah sehat puasa ibu dan anak ya. Ya, mudah-mudahan anak-anak kita, generasi kita ini terbiasa, kemudian terbiasa untuk melakukan ibadah-ibadah dan sekaligus menjadi qurratu ayun, bisa menjadi penyejuk pandangan kita dan bisa memberikan syafaat terbaik sebagai anak yang soleh, yang menarik kita di kedudukan yang tertinggi karena istighfar anak-anak kita. Dan karena anak-anak kita adalah orang anak menjadi anak yang soleh dan berusaha mencari ridho orang tua, karena mereka selalu ingat hadis Rasulullah SAW, ridho Allah fi ridhul walid wa sukhtullah fi sukhtil walid. Karena ridho Allah adalah sesuai ridho orang tua, dan murkanya Allah sesuai murkanya dari orang tua. Yang mudah-mudahan kita mendapat yang soleh. Prinsip seperti ini ya. Mudah-mudahan kita semua dikaruniai anak yang soleh dan para murid-muridnya, serta murid yang bisa menjadi anak-anak kita, bisa memberatkan amal ibadah kita, timbangan amal kita di akhirat kelak. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Wa ba'd. Iya, ada berapa pertanyaan? Ada 3 pertanyaan ya. Kalau umur 7 tahun tapi anaknya baru bisa puasa 1 sampai 2 hari, apakah tidak apa-apa atau tetap harus disuruh puasa ketika si anak menyerah minta makan dan tidak kuat? Iya, jawabannya kalau memang sudah menyerah minta makan, sudah dikasih mainan-mainan tak ini, ya kita sudah dikasih mainan, kita bisa berusaha mengalihkan rasa laparnya, tetap minta makan ya, tetap artinya kita banyak-banyak maklumi. Dia bilang sudah nyerah, ya enggak usah dipaksakan, berarti artinya tetap dikasih makan, suruh batalkan puasanya. Namanya juga masih umur 7 tahun kan, artinya belum dapat kewajiban. Ya, yang perlu kita agak bujuk, artinya kita tekankan ya, kita kasih target dan tarhib ya, kita kasih apa yang target, semangat, motivasi, dan kita bacakan ancaman-ancaman itu ketika umur sudah 10 tahun. Ya, kalau 10 tahun itu boleh kita kasih target sama tarhib. Bot. Boleh. Tapi kalau tahun ini kita kasih target saja, motivasi-motivasi saja, dan jangan diancam. Kalau enggak mampu enggak usah berarti ya. Pertanyaan kedua, pengalaman 2 kali menyusui sambil puasa, anak ketika ditinggal puasa, anaknya panas, apakah boleh ibu tidak puasa? Anaknya panas diperiksa dulu, anak panasnya karena apa? Panasnya karena enggak disusui atau yang lain? Perlu dilihat ya. Jadi anaknya panas ini karena tidak disusui atau bagaimana? Bisa jadi panasnya karena yang lain, kebetulan pas sedang pilek, pas sedang apa namanya, sedang tumbuh gigi, ya kan? Anak-anak sedang tumbuh gigi, bisa jadi kan dia demam. Ya, kita tidak tahu kok panasnya kenapa ini, ternyata sedang tumbuh gigi. Ya, sedang tumbuh gigi, dicek mulutnya, oh iya giginya sedang nongol sedikit. Nah, ini memang demam anak ya. Jadi bisa jadi sebabnya bukan karena ditinggal menyusui, tapi sebabnya macam-macam panas ini. Jadi dicek, ya, dicek dulu. Bisa jadi sebabnya bukan karena apa namanya tidak apa namanya artinya ibunya puasa kemudian kualitas ASI berkurang, anaknya panas. Nah, ini belum tentu ya, belum tentu. Ya panasnya banyak yang lain. Ya. Anak-anak tuh banyak demam itu biasanya tumbuh gigi ya, tumbuh gigi orang tuanya kenapa ya demam dari sebab ternyata tumbuh gigi memang tidak kelihatan giginya tumbuh cuma nengol sedikit aja ya. Jadi dipastikan ya. Ya kemudian untuk puasanya ibu menyusui bila tahun kedua menyusui sudah bayar fidyah. Ternyata tahun ketiga dan keempat hamil dan belum hamil, apakah masih ada kewajiban qada puasa yang lalu? Jawabannya tidak ada. Jawabannya tidak ada. Jadi kalau sudah memutuskan tidak puasa, kemudian memang tidak mampu dan sudah bayar fidyah, ya ini berarti sudah terlepas berarti. Ya karena ibadahnya gugur. Ibadahnya gugur karena perintah syariat. Jadi kalau ibadah tersebut ya gugur karena perintah syariat, maka sudah lepas kewajibannya. Contohnya adalah puasa gugur karena sudah bayar fidyah, ya sudah tidak ada kewajiban lagi. Tidak perlu kodok-kodok lagi kalau sudah fidyah gitu ya. Tidak perlu. Jadi kalau selanjutnya tidak ada kewajiban lagi ya sudah tidak usah. Karena sudah fidyah. Ya fidyah ini perintah syariat ya sudah gugur berarti. Tidak perlu kodok-kodok lagi ya kalau sudah memutuskan fidyah di awal. Karena merasa tidak mampu, benar-benar tidak mampu. Tetapi ingat tadi ada urutannya. Kalau puasa, puasa dulu. Kalau memang mampu kodok ya kodok saja. Kalau memang oh saya bisa kodok ya kodok gitu. Tapi kalau tidak ya memang sakit-sakitan, sudah pengalaman dan sebagainya ya di fidyah tidak apa-apa. Ya kodok sebenarnya. Kemudian, bagaimana dengan orang tua yang sudah lanjut usia? Dalam kondisi fisik sudah lemah, meski secara medis dia tidak memiliki penyakit. Tapi badannya terasa lemah. Apakah harus menjalankan puasa? Kalau memang sudah tidak mampu, tidak usah puasa fidyah saja. Ya, memang dia tidak punya penyakit, tetapi ada penyakit al-haram. Penyakit tua. Penyakit tua. Memang dia tidak punya penyakit secara medis, tetapi ada penyakitnya. Penyakit haram, penyakit tua. Jadi boleh sudah lupa, sudah lemah, sudah apa, sudah lemah, sudah jalan aja dipapah dan sebagainya, tidak usah puasa ini. Dan tadi kan walal lazi yutikunahu fidyatu ta'amu miskin, ya, bari yang sudah tidak mampu cukup bayar fidyah. Tafsirnya dari Mujahid Ibnu Abbas kan mengatakan ma layak diru ala siyami minas syaih wa syaikhah, yang tidak mampu puasa dari orang syaih dan syaikhah, dari orang yang sudah tua renta baik laki-laki maupun perempuan. Jadi boleh ini ya. Dia tidak ada penyakit, penyakitnya ada ya penyakit tua itu, makanya disebut penyakit al-haram. Ya, sebagaimana dalam hadis habatus sauda syifaun min kulli da, ya illa al-haram salah satunya ya, yang kecuali penyakit tua. Ya, tua itu penyakit. Ya, pertanyaan terakhir. Jika ibu hamil menyusui punya utang puasa dan mengira di awal untuk bisa mengqada, namun setelah dicoba berbagai halangan belum sanggup juga mengkodok, kapankah fidyah boleh dibayarkan padahal utang puasa sudah menumpuk dan sudah lewat? Dalam keadaan begini ya, misalnya begini ya, bulan ini dia tahun ini dia hamil, morning sickness, mual-mual, tak punya utang puasa, apa punya utang puasa 30, dia berniat membayar bulan depan, tahun depan, tapi ketika menyusui bulan depan dia tak mampu juga. Ya, dia tidak mampu juga. Ini berarti kan sudah tidak sanggup berarti kan. Jangankan mau puasa yang ini, bayar qada aja tidak mampu ya sudah dia fidyah kan gitu. Ya jadi dalam kasus ini, pertanyaan yang ini, dalam pertanyaan ini dia bayar fidyah aja langsung. Bagaimana mau qada? Dia mau puasa saat itu aja tidak mampu ya sudah dia fidyah saja, fidyah yang sekarang dan fidyah yang lewat. Jadi ceritanya pertanyaan ini dia coba mau qada. Ternyata tahun depan nggak mampu ya sudah bayar fidyah saja untuk yang tahun itu dan untuk yang lewat. Kenapa? Yang lewat kok nggak dibayar fidyah ya? Tahun ini aja untuk puasa nggak mampu, apalagi mau bayar qada tahun kemarin ya sudah dua-duanya fidyah. Tahun kemarin di fidyah, tahun ini juga karena benar-benar nggak mampu dan sakit, apalagi sudah ada perintah dokter diperiksa nggak mampu ya sudah dia bayar fidyah. Jadi pernah ini, insya Allah dia bayar fidyah sesuai dengan penjelasan ulama. Insya Allah. Ya, kita juga sampai di sini ya. Pertanyaannya ada 4. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.